Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berbuat nama Allah. Shallallahu alaihi wasallam. Wahdahu la syarika lah. Wa shallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dalam penjelasan hadis Ibn radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Telah kita dapatkan keterangan tentang syarat la ilaha illallah, yaitu al-'ilm al-munafi lil-jahl, harus mengetahui makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut, ya, meyakininya, ya. Yang pertama mengilmui al-ilmu yang menafikan al-jahal, yaitu kebodohan. Yang kedua al-yakin al-munafi lil-syak, ya, setelah mengilmui meyakini makna tersebut konsekuensinya. Nah, ya. Yakin yang menafikan atau meniadakan keraguan. Yang ketiga al-qabul al-munafi lirad, menerima. Ya, setelah diyakini diterima berbagai konsekuensi tersebut. Al-qabul, penerimaan yang sepenuh hati. Yang menafikan lirad, yaitu sikap penolakan. Yang keempat al-inqiyad, al-inqiyad al-munafi litark, al-inqiyad tunduk dan patuh, ya, dalam penghambaan kepada Allah. Yang menafikan sikap meninggalkan, ya, konsekuensi tersebut. Yang kelima ikhlas al-munafi lisyirk, ya, mengikhlaskan dalam ilmu, keyakinan, pengamalan dari konsekuensi tersebut, ya. Hal ini menafikan kesyirikan. Selanjutnya yang keenam as-sidqu al-munafi lil-kadzib, jujur, ya, dalam apaan keyakinan, pengamalan, ya, yang meniadakan kedustaan. Kemudian para ulama menyebutkan al-mahabbah al-munafi lididdiha, ya, mencintai kalimat tersebut karena ibadah, ya, ibadah harus terpenuhi ta'zim dan mahabbah, pengagungan, ya, pengagungan sekaligus kecintaan terhadap yang diibadahi tersebut. Jadi kecintaan yang disertai dengan pengagungan, ya, yang menumbuhkan penghambaan diri dalam ubudiyah, ya, dalam peribadahan tersebut. Demikian syarat-syarat la ilaha illallah harus terpenuhi. Ya, tujuh hal tersebut sebagian ulama menambahkan pula al-kufru bima syaallah, yaitu mengingkari atau bara'ah dengan segala sembahan selain Allah SWT. Dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan kepada Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah, ya, dikatakan kepadanya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Qala, maka Wahab Ibnu Munabbih mengatakan, bala, bala, benar. Walakin laisa miftahun illa walahu asnan, illa lahu asnan. Tapi tidaklah satu kunci pun kecuali memiliki gerigi-geriginya. Fajita bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau engkau membawa kunci tersebut, ya, dengan gerigi-geriginya, lengkap dengan gerigi-geriginya, maka engkau akan dibukakan pintu surga. Wa illa lam tuftah atau lam yuftah laka. Ya. Kalau tidak, maka tidak akan terbuka. Ya, ini penjelasan dari beliau diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'alak, juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dan yang lainnya. Ya. Jadi pertanyaan beliau ini adalah berangkat dari sebuah hadis, ya, pertanyaan dari seseorang kepada Wahab bin Munabbih, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah." Kunci dari surga adalah persaksian la ilaha illallah. Ya, kemudian setelah mengucapkannya membawa atau mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Yang pada kesimpulannya adalah mengamalkan segala konsekuensinya, ya, setelah mengilmui dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, "Innannas yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Orang-orang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Faqala man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Maka beliau mengatakan, ya, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah fa'adda haqqaha dan melaksanakan haknya, yaitu kewajiban dari kalimat tersebut, nah, ya, berupa rukun-rukunnya ada nafi dan itsbat, dan syarat-syaratnya ada 7 yang kita sebutkan tadi, dan para ulama menambahkan 1 lagi, ya. Maka yang seperti ini dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dari penjelasan para ulama kita mengetahui bahwa kalimat ini bukan hanya diucapkan, ya, namun penuh dengan penghayatan, ya, dan pemahaman terhadap maknanya, ya, meyakininya dan pengamalan, ya, bukan hanya ikrar di lisan. Ya. Kemudian kita lanjutkan menjelaskan hadis dari sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ini. Wa Utsman qala rahimahullah, ya, wa Utsman bi kasril muhmalah, ya, sahabat Utsman, siapakah beliau, cara bacanya bi kasril muhmalah, dengan mengkasrahkan ain tanpa titik, muhmalah tanpa titik, ba'daha musannatun, setelahnya bertitik 2 fawqiyah di atas, yaitu ta, tsumma muwahhadatun, kemudian titik 1 yaitu ba. Jadi bacanya Itsban. Ibnu Malik, Ibnu Amr, Ibnu Adlan Al-Ansari, putra dari Malik bin Amr bin Adlan Al-Ansari, min Bani Salim bin Auf, dari Bani Salim Ibnu Auf, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal, mata fi khilafati Muawiyah, wafat pada masa pemerintahan Muawiyah. Wa akhraj al-Bukhari fi sahihihi bi sanadihi an Qatadah. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya dengan sanadnya dari Qatadah. Qala mengatakan, haddatsana Anas bin Malik. Haddatsana Anas bin Malik, telah memberikan hadis kepadaku Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muat radhiyallahu ala rahal, qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara Muat beliau boncengkan di atas tunggangan, yakni hadis yang lain, ya, semakna dengan hadisnya Itsban Ibnu Malik bin Amr Ibnu Ajlan Al-Ansari. Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, qala labaika ya Rasulullah wa sa'daik." Ya. Labaika ya Rasulullah wa sa'daik. Artinya secara ringkas, aku sambut panggilanmu ya Rasulullah, aku mendengarnya. Qala ya Mu'ad, qala labaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, kemudian yang ketiga Rasulullah masih menyeru dan Mu'ad menjawab dengan jawaban yang sama, labaik ya Rasulullah wa sa'daik, talazan, tiga kali. Qala, selanjutnya Rasulullah bertanya atau menyampaikan kepada Mu'ad, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sinqan min qalbihi illa haramahullah ta'ala ala nar. Ya Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang pun, ma min ahadin, siapa saja, tidaklah seorang pun yashhad, yang bersaksi, ya, bersaksi dengan penuh pengilmuan, ya, dan keyakinan, ya, sebagaimana mana syahadah yang telah kita bacakan dari penjelasan para ulama, mempersaksikan itu dengan ilmu, ya, ma'rifah lima dulu liha, ya, mengetahui penunjukan dari kalimat tersebut, ya, meyakininya dan mengamalkannya. An la ilaha illallah, bahwa sungguhnya tiada sembahan yang benar untuk diibadahi selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sidqan min qalbi, secara jujur dari lubuk hatinya. Illa haramallahu ta'ala 'alan-nar, kecuali Allah akan mengharamkan, kecuali Allah yang Maha Tinggi akan mengharamkannya dari neraka. Ya, qala, maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi nas fa yastabshiru, tidakkah aku sampaikan dengannya kepada orang-orang sehingga mereka akan berbahagia? Qala idzan yattakilu, kalau demikian mereka akan bersandar. Ya, dan bersandar dengan kabar gembira ini saja, kemudian tidak bersemangat dalam beramal. Ya, yaitu pada sebagian orang tentunya, bukan kepada para sahabat yang semangat dalam amal soleh. Dan hal ini telah kita bacakan penjelasan para ulama. Ya. Nah, ketika kita membacakan hadis ini yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, fa akhbara biha Mu'ad 'inda mautihi ta'azzuman. Kemudian akhirnya Mu'ad menyampaikan hadis ini, ya, menjelang wafatnya ta'azzuman, karena khawatir terjatuh dalam dosa menutupi atau menyembunyikan ilmu. Wasaqa bisanadihi, wasaqa bisanadin akhar. Imam Bukhari juga menyebutkan dengan sanad yang lain. Qala haddatsana Mu'tamir, Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan. Qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anas, qala dzukira li anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala li Mu'ad ibn Jabal. Ya, aku mendengar Anas mengatakan bahwa telah disebutkan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad ibn Jabal. Ya. Jadi disebutkan kepada Anas, berarti ada wasithah antara Anas dan Mu'ad. Ya, ada perantara antara Anas dan Mu'ad. Karena Mu'ad menyampaikan hadis ini inda mautihi ta'azzuman, ya, ketika beliau menjelang wafatnya, sementara Mu'ad wafat di Syam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sementara waktu itu Anas bin Malik berada di Madinah. Ya, sehingga ada perantara antara Anas dan Mu'ad. Ya, makanya beliau mengatakan dzikra li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad Ibnu Jabal. Ya. Namun hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, sehingga ya, bisa dipastikan bahwa wasithah tersebut adalah mautuq, mungkin dari kalangan sahabat yang lain. Mungkin dari kalangan sahabat yang lain. Man laki Allah la yusyriku bi syai'in dakhala jannah. Bahwa Rasulullah bersabda, man laki Allah, siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bi syai'in, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Perhatikan lafaz la yusyriku bi syai'in, tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Ya. Secara tekstual atau lahiriah dari lafaz ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Ya. La yusyriku bi syai'in, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Namun maksudnya di sini adalah syirik akbar, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan oleh Syekhul Islam. Qala ala washirunas, ya, dalam cetakan saya ini, ya, dalam buku lain mungkin, afala washirunas, tidakkah harus sampaikan kepada orang lain, qala inni la, ini akhafu an yatakilu. Jangan, kata beliau, ini akhafu ayat takilu, mereka akan bersandar dengan hadis ini. Qultu, syarih rahimahullah Syekh Rahman bin Hasan mengatakan, fa tabayyana bi hadha siyaq makna syahadat an la ilaha illallah, maka menjadi jelas dengan konteks hadis ini makna persaksian la ilaha illallah. Ya. Yaitu apa? Sidqan min qalbihi. Ya. Kemudian di sini la yusyriku bi syai'a, berarti ikhlas dan yakin. Ya. Dan kemudian makna syahadat, ya, adalah al-ilm dan mengamalkan ilmu dari konsekuensi syahadat tersebut, dan ini makna al-inqiyad wal qabul, ya, sehingga terpenuhi syarat-syaratnya. Wa anha tatadammanu tarkal syirti, dan kalimat ini mencakup atau mengandung tarka syirki, meninggalkan kesyirikan. Ya, liman qalaha bi sidqin wa yaqinin wa ikhlasin. Bagi setiap orang yang mengucapkannya dengan kejujuran, keyakinan dan keikhlasan, maka otomatis, ya, pasti dengan kalimat tersebut, bagi mereka yang meyakini, mengucapkannya dengan jujur dan ikhlas, akan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Qala Syekhul Islam wa ghairuh. Syekhul Islam dan selainnya menjelaskan, fi hadzal hadits wa nahwihi, dalam hadits ini dan semacamnya, annaha fi man qalaha wa mata 'alayha, yaitu bagi orang yang mengucapkannya dan mati di atasnya, yaitu apa? Bertemu dengan Allah, tidak mensekutukan Allah sama sekali, maka dia akan masuk surga. Mata 'alayha kama ja'at muqayyadatan, ya, kama ja'at muqayyadatan bi qawli, ya, sebagaimana datang hadis tersebut, man laki Allah la yusyriku bi syai'a dakhala jannah, dan yang semakna, ya, fa inna Allah haram 'ala an-nari man qala la ilaha illallah, ya, dan yang semakna hadis tersebut. Datang pula dalam riwayat yang lain, ya, dengan menyebutkan taqyid, syarat-syarat, tidak secara mutlak seperti itu, namun dengan terikat, yaitu syarat-syaratnya. Biqaulihi, pada sebuah hadis, khalisan min qalbih. Ya, syarat tersebut adalah khalisan min qalbih, secara ikhlas dari dalam hatinya. Ya, ghaira syakin, tanpa ada keraguan, fiha di sana, bisedekin wa yakinin, dengan kejujuran dan keyakinan. Ya, nah ini yang mentakhid ya, keumuman hadis-hadis yang disebutkan tadi. Siapa yang bertemu dengan Allah tidak mensekutukannya, maka masuk surga. Nah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah mengharamkan dari neraka. Nah yang seperti itu ditakhid dengan penyebutan syarat-syarat la ilaha illallah, seperti khalisan min qalbihi, secara ikhlas tanpa keraguan, jujur dan penuh dengan keyakinan. Fa inna haqiqata tauhid, karena hakikat dari tauhid adalah inzidzabur ruh ila Allah taala jumlatan, tertariknya ruh ini, jiwa, kepada Allah secara menyeluruh, secara utuh, condong kepada Allah. Ya, tertarik ya, inzidzabur ruh ila Allah taala jumlatan, tertariknya jiwa, ruh ini kepada Allah secara utuh. Faman syahida la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah, maka siapa yang mempersaksikan bahwa semuanya tiada sembahan yang benar untuk diibadahi selain Allah, khalisan min qalbihi, secara ikhlas dari dalam hatinya, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Lian al-ikhlas wa inzidzabul qalbi ila Allah taala, karena keikhlasan adalah inzidzab, yaitu tertariknya hati kepada Allah SWT, bi an yatuba min adz-dzunub, yaitu dengan bertaubat dari dosa-dosa, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Fa idza mata 'ala tilkal hal, ketika mati di atas keadaan itu, tilkal hal, al-hal bisa mudzakkar bisa muannats. Dzalikal hal, dzalika al-halah, tilkal hal. Nala dzalik, ya, fa idza mata 'ala tilkal hal nala dzalik, ketika mati dalam keadaan seperti itu, dia akan mendapatkan janjinya, yaitu masuk surga, diharamkan dari neraka. Ya, fa innahu qad tawatarat al-haditsu, karena sungguhnya telah mutawatir, sangat banyak sekali hadis ya, yang tidak mungkin didustakan, ya, tidak akan diragukan keabsahannya, karena saking banyaknya hadis tersebut. Bi annahu, bahwasanya yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sya'iratan, dan pada orang tersebut di hatinya ada kebaikan sedikit atau seberat sya'irah, biji gandum. Wa ma yazinu khardalah, atau seberat khardal. Ya, wa ma yazinu dzarratan, dan yang seberat dzarrah. Ya, khardal, ya, biji-bijian pula dalam terjemahan sering dikatakan biji sawi, Allahu a'lam. Ya. Nah, jadi akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dalam hatinya ya, kebaikan itu sedikit saja. Ya, sedikit sekali kebaikan. Ya. Sebagaimana hal ini juga ditunjukkan dengan atau ditunjukkan oleh hadis yang dikenal dengan haditsul bitaqah. Insyaallah akan kita baca nanti. Ya. Tidak memiliki kebaikan kecuali satu kalimat la ilaha illallah. Sementara dosanya sepanjang mata memandang, ya, di atas lembaran sepanjang mata memandang dan berlembar-lembar. Ya. Dia sudah putus asa dan merasa akan binasa saat itu. Kemudian Allah mengeluarkan kebaikannya, yaitu satu kalimat La ilaha illallah. Dengannya dia Allah selamatkan dari neraka. Ya Allah keluarkan dari neraka. Wa tawatarat, dan telah mutawatir sangat banyak sekali hadis. Biana kafiran, bahwa kebanyakan yang menyakulu la ilaha illallah ya dakhulun nar tsumma yakhruju minha, bahwa orang ya, kebanyakan orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian masuk neraka, nantinya pasti akan keluar darinya. Ya, karena la ilaha illallah menghalangi ya, pemeluknya untuk dikekalkan dalam neraka. Ya, yaitu mereka yang masih melakukan dosa-dosa besar, mati di atas keadaan seperti itu tanpa bertobat dan Allah tidak mengampuninya. Ya. Kalaupun dia masuk neraka maka tidak akan kekal di sana. Allah akan mengeluarkan. Wa tawatarat fi anna Allah harrama 'alan nari an ta'kula athara sujud min bani Adam. Ya. Telah mutawatir pula hadis berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar, memakan bekas sujudnya anak Adam. Ya, orang yang sholat. Ya. Sehingga berarti api neraka haram atas bekas sujud orang yang sholat. Fahaula ikanu isallun, mereka dahulu yang sholat, wa yasjuduna lillah, sujud untuk Allah. Ya. Namun di sisi lain mereka terjatuh dalam kabirah, ya, dosa besar. Maka ketika Allah tidak mengampuni, ya, dibersihkan dari neraka. Wa tawatarat bi annahu yahrumu 'alan nar man qala la ilaha illallah. Juga telah banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya haram atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dan telah kita sebutkan penjelasan dari Ibnul Qayyim juga Syekhul Islam di sebagian kesempatan bahwa maksudnya adalah yang mewujudkan hakikat dua kalimat tersebut ya, dengan sesungguhnya. Walakin ja'at muqayyadatan bil quyut astiqal, namun ya, datang pula hadis yang mentakyid, yang membatasi, memberikan syarat dengan syarat-syarat yang berat, yaitu al-ikhlas. Ya, al-ikhlas meninggalkan seluruh sembahan selain Allah, ya, mengilmuinya, ya, tidak bodoh dari kalimat tersebut, bahkan mengilmuinya, meyakini, tidak ragu, ya, tunduk patuh, ya, menerimanya, ya, tidak menolaknya, ya, mencintainya, kemudian ya apa tujuh syarat yang kita sebutkan, sidq ya, jujur pengakuan tersebut, sehingga terpenuhi syarat-syaratnya, tujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama dan sebagian menyebutkan dengan delapan syarat. Wa aktsaru man yaquluha la ya'rifu al-ikhlas, namun kebanyakan orang yang mengucapkan kalimat ini tidak paham terhadap keikhlasan, ya, dan tidak mendatangkan keikhlasan tersebut. Wa aktsaru man yaquluha inma yaquluha taqlidan aw 'adatan, kebanyakan orang yang mengatakan hanya taklid saja, ikut-ikutan, aw 'adatan sebagai kebiasaan semata, tidak ada penghayatan makna, ya, apalagi meyakini dan mengamalkan dari kalimat atau konsekuensi kalimat tersebut. Walam tukhalid halawatul iman basyasyata qalbih, manisnya keimanan tersebut tidak bercampur sampai kepada lubuk hatinya yang paling dalam. Ya. Wa ghalibu man yuftanu indal mauti wa fil kubur amsal haula, mayoritas orang yang difitnah di dalam atau ketika matinya dan mendapatkan fitnah kubur adalah orang yang semacam itu. Ya, fitnah yaitu mendapatkan pertanyaan oleh dua malaikat. Kama fi hadis sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Sami'tu an-nasa yaqulun syai'an faqultu, dia akan mengatakan ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fik. Mengatakan sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Hah, la adri. Ya. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Ya, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Aku hanya mendengar seorang atau manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun ikut-ikutan. Ya. Wa ghalibu amali haula'i innama hiya taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim. Mayoritas amal mereka itu adalah taklid semata. Ya, hanya mengikut ya orang-orang di sekelilingnya semacam mereka. Wa hum min aqrabin nas min qawli ta'ala, dan mereka adalah orang yang paling dekat dengan firman Allah SWT, inna ma wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, yang Allah singgung dalam ayatnya bahwa orang-orang yang taklid ini nanti akan mengatakan ya orang kafir, ayat ini berkenaan dengan mereka. Ya, ketika diazab, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami ala umatin, yaitu ala dinin, di atas agama, di atas keyakinan, peribadahan. Wa inna ala asarihim, dan kami ya, ya di atas keyakinan mereka muqtadun, yani warisan dari keyakinan mereka muqtadun, mengikutinya. Ya. Jadi kebanyakan orang yang tidak paham dengan makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Mereka yang tidak mendatangkan la ilaha illallah dengan berbagai syarat-syaratnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Wahb bin Munabbih ya dalam riwayat Al-Bukhari secara mu'alaq, ya telah kita sebutkan. Ya. Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Qala bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Benar, namun setiap kunci pasti memiliki gerigi-gerigi. Faman fa idza ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak, kalau engkau datang membawa kunci dengan gerigi-geriginya, maka akan dibukakan surga untukmu. Wa illa lam yuftah lak, kalau tidak ya tanpa membawa gerigi-geriginya, hanya sekedar kunci saja, tidak akan terbuka untukmu. Tidak akan dibukakan untukmu. Dan yang dimaksud dengan gerigi adalah syarat-syaratnya. Ya, yaitu mengilmui, yakin, menerima, inkiat, ya, tunduk patuh, ikhlas, sidq, mahabbah, dan sebagian ulama menambahkan yang ke-8, al-kufru bimasyallah, mengkafiri ya selain Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.